otomatis maksiat itu menjadi ringan dan remeh bagi dirinya. Bukan menjadi hal yang besar lagi. Karena sudah terbiasa dia melihat maksiat. Seakan-akan itu adalah hal yang biasa. Padahal itu adalah maksiat. Seperti ketika kita berkawan dengan orang yang suka berdusta. Dusta itu adalah maksiat. Dusta itu adalah dosa besar. Tetapi disebabkan kita sering mendengar teman kita berdusta, sering mendengar teman kita berkata tidak benar, maka seakan-akan dusta itu adalah hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai lelucon, dianggap sebagai bahan tertawaan karena terbiasa. Maka seorang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan, dia menjerumuskan dirinya kepada al-wail, kepada kebinasaan, dan dia menjerumuskan orang lain kepada kebinasaan juga. Dia berkawan dengan orang yang suka berjudi, maka judi itu akan menjadi ringan bagi dirinya. Dia berkawan dengan orang yang suka makan harta riba, maka riba itu akan menjadi ringan bagi dirinya. Wahallu majarrah, dan demikian seterusnya. Ketika seorang terbiasa berkawan melihat suatu maksiat, maka maksiat itu menjadi ringan bagi dirinya. Sehingga dilakukannya maksiat, terjadinya maksiat di hadapan seseorang itu membuat hanatil maksiat fi nufusihim. Maksiat itu menjadi ringan bagi jiwa-jiwanya, bagi dirinya sendiri. Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi di situ dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'alu mithlahu, dan dia pun atau mereka pun akan melakukan seperti yang dia lakukan, lambat laun. Jika kita berteman dengan orang-orang yang melakukan maksiat lambat laun, atau kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang sering berbuat maksiat lambat laun, juga akan terjerumus dan melakukan perbuatan yang sama, terbiasa. Suka menipu di dalam jual beli, mengurangi takar-takaran dalam jual beli, lambat laun juga akan ikut dengan kebiasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mau tidak mau harus mengikuti. Wasara wal iyadu billah min al-a'immatil ladina yad'una ila an-nar, sehingga orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan tersebut, wal iyadu billah, dia termasuk orang-orang yang menyeru kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi da'i ilannar, menjadi penyeru, menjadi pendakwah kepada api neraka, bukan pendakwah kepada kebenaran, bukan menyeru manusia untuk berbuat baik, tetapi dengan perbuatan dia secara tidak langsung dia mengajak orang lain melakukan kemaksiatan. Sebagaimana seorang yang melakukan kebaikan, berakhlak yang baik, berbuat yang baik, secara tidak langsung dia mengajarkan orang lain kepada kebaikan. Dia mengajarkan orang lain agar mengikuti dirinya. Inilah amalan yang baik, inilah amalan yang sunnah. Sehingga manusia ketika melihatnya, mereka akan mengikutinya. Maka demikian pula orang yang melakukan kejelekan, maka dia adalah orang yang menyeru, orang yang berdakwah kepada kejelekan tersebut. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nari wa yaumal qiyamati la yunsarun." Dalam surat Al-Qasas ayat 41. Dan kami menjadikan mereka, sebagian mereka, tentang kisah Fir'aun, a'immatan yad'una ilan nar, para pemimpin-pemimpin, para penyeru-penyeru, imam-imam, yang yad'una ilan nar, menyeru kepada api neraka. Kami jadikan mereka a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin, dalam hal apa? Menyeru manusia kepada api neraka. Wa yaumal qiyamah la yunsurun, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini juga hadis yang agung, barang siapa sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, mencontohkan di dalam Islam ini contoh yang jelek, melakukan kebiasaan yang jelek, barang siapa mencontohkan di dalam Islam ini contoh yang jelek, fa'alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatannya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang ikut mengamalkannya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dosa jariah, ada pahala jariah, ada dosa jariah. Barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam ini contoh yang jelek, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatannya sendiri dan dosa yang sama dengan dosa orang yang mengikutinya. Maksudnya di sini bukan berarti orang yang mengikutinya enggak punya dosa, dosanya ditimpakan kepada orang yang mencontohkan, tidak. Orang yang mengikutinya berdosa, namun orang yang mencontohkannya, yang memulainya, mendapatkan dosa seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang mencontohnya. Begitu terus kata Rasulullah sampai hari kiamat. Kalau seandainya ada orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, maka dosa itu akan terus mengalir kepada dia walaupun dia sudah meninggal dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, tidaklah terjadi pembunuhan di muka bumi ini sampai hari kiamat, melainkan anak Adam yang pertama yang mencontohkan pembunuhan juga akan mendapatkan dosa yang sama. Setiap terjadi pembunuhan, anak Adam yang membunuh saudaranya itu akan mendapatkan dosa yang sama terus sampai hari kiamat, karena dialah yang mencontohkan, yang memulai pembunuhan di muka bumi ini, sehingga orang-orang setelahnya mencontoh dia membunuh orang lain, membunuh orang lain. Kita lihat berapa banyak kasus pembunuhan di muka bumi ini sepanjang sejarahnya. Maka anak Adam yang pertama mendapatkan dosanya. Sehingga para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, itu berbahayanya mencontohkan kejelekan, walaupun secara niatan tidak ada mencontohkan kejelekan, dia tidak mencontohkan, namun karena perbuatannya yang dilakukan secara terang-terangan itu manusia mengikutinya, maka otomatis dia pun mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya. Orang yang mencontohkan kepada kebidaahan, maka dia mendapatkan dosa terus orang yang mengikutinya. Orang yang mencontohkan perbuatan maksiat, maka dia akan mendapatkan terus maksiat yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya. Fahadha naw'un minal mujahara, ini satu jenis dari mujahara. Satu jenis dari mujahara, melakukan dosa secara terang-terangan, melakukan langsung di hadapan manusia, mereka melihatnya melakukan maksiat, berjudi di hadapan kawan-kawannya, minum khamr di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah kampung, tidak ada rasa malu. Ini mujaharah dengan makna yang jelas. Namun di dalam hadis ini jenis yang seperti ini tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu wadihun, dikarenakan jelasnya jenis yang pertama ini. Lakinnahu dzakara amran akhara, namun beliau menyebutkan jenis yang lain dari bentuk mujaharah, berterang-terangan dalam perbuatan dosa. Qad yakhfa 'ala ba'dhin nasi, yang terkadang hal ini tidak diketahui oleh sebagian orang, tidak diperhatikan oleh sebagian orang. Jenis yang kedua dari bentuk mujaharah, yang dengan mujaharah itu dia tidak akan dimaafkan dosanya oleh Allah. Wa minal majaharati an ya'mal al insanu al'amala sayyi'a fil lail fayasturuhu Allahu alaihi. Yaitu jenis yang kedua adalah dia melakukan dosa di malam hari dalam keadaan manusia tidak melihatnya dan Allah juga telah menutupi dosanya, namun di pagi harinya dia menceritakan dosa itu kepada orang lain. Dia menceritakannya kepada orang lain padahal tidak ada yang melihat. Bainahu wa bainallah, antara dia dan Allah. Namun di pagi harinya dia menceritakan, amiltul barihata kadza wa amiltul kadza wa amiltul kadza. Tadi malam aku melakukan ini, tadi malam aku melakukan itu. Kemana kamu tadi malam? Aku tadi malam begini, begitu. Diceritakan. Padahal dia bermalam dalam keadaan Allah telah menutupi aibnya. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Walau taba fima bainahu wa baina rabbihi lakana khairan lahu. Seandainya dia bertaubat dari perbuatan itu dan tidak menceritakannya kepada orang lain, tentu itu lebih baik. Namun orang yang jenis kedua ini tidak ada penyesalan, bahkan dia bangga, tidak malu menceritakan kepada kawannya. Maka dia pun termasuk laisa bimu'afin, bukan termasuk orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang kedua. Termasuk juga dalam makna al-mujaharah dan termasuk dari golongan mujahirin. Mujahirin bukan muhajirin, mujahirin, orang yang terang-terangan. Jahara bimaksiati, terang-terangan dalam melakukan maksiat. Sehingga maknanya ada dua. Yang pertama makna yang secara hakikatnya secara jelas, orang yang melakukan maksiat di hadapan orang lain. Kemudian makna yang kedua adalah orang yang melakukan dosa dalam keadaan dia sendiri, tidak ada yang melihat, kemudian dia ceritakan perbuatan itu kepada kawannya, kepada orang lain. Mencuri seumpama, mengambil barang orang lain, itu maksiat. Tidak ada yang melihatnya. Seandainya dia bertobat, maka itu kebaikan. Namun di pagi harinya dia dengan bangga menceritakan kepada kawannya, saya tadi malam berhasil mengambil barang milik fulan, harta milik Alan, hewan ternak si fulan, hewan ternak si Alan. Maka dia termasuk dalam makna ini. Walhasil annahu yanbaghi lil-insan an yatasattara bi sitrillahi azza wa jal wa an yahmadallah ala al-afiyah wa an yatuba fima bainahu wa baina rabbihi minal ma'asi allati qama biha. Walhasil kata Syekh rahimahullahu ta'ala, bahwasanya seorang itu hendaknya dia bersitir, menutupi dirinya dengan sitir yang telah Allah berikan kepada dia. Allah sudah tutupi aibnya, tidak ada yang tahu. Dan sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa sitrullah yang berikan kepada kita itu adalah anugerah yang besar. Allah menutupi aib kita, dosa kita dari manusia, itu adalah nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Seandainya orang lain mengetahui perbuatan kita ketika kita dalam keadaan sendiri, niscaya mereka enggan untuk duduk bersama kita. La abas salama alayya man yalqani. Niscaya orang-orang akan enggan mengucapkan salam kepada orang yang bertemu dengan kita, dikarenakan kotornya diri kita, dikarenakan dipenuhi maksiat diri kita. Namun Allah Subhanahu wa taala menutupinya dari pandangan orang lain, dan ini bagian dari nikmat yang agung, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tampakkan apa yang ada dalam kalbu kita kepada manusia, dari niatan-niatan yang jelek, keinginan-keinginan yang jelek, amalan-amalan yang tidak disukai, niscaya tidak ada yang sanggup untuk duduk bersama kita, berteman dengan kita, mengucapkan salam bahkan. kepada kita. Maka barikhu rahimani wa rahimakumullah, sitrullah yang seperti ini hendaknya kita syukuri. Setiap dosa yang kita lakukan sebagaimana layaknya kita manusia hendaknya diiringi dengan kebaikan, diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza taba ila Allah wa anaba ila Allah satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Jika dia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, akan Allah tutupi dosanya di dunia dan di akhirat. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang sangat agung. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadda wala yufarrid 'alayha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini masih di dalam bab menutup aib dan aurat kaum muslimin dan larangan mengumbarnya tanpa ada kebutuhan yang darurat. Jika kita melihat kawan kita berbuat dosa, maksiat, aib, tidak boleh kita sebarkan kepada yang lain tanpa tujuan yang dibenarkan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanatil amatu," apabila seorang budak wanita berzina. "Fatabayyana zinaha," dan sangat jelas perbuatan zinanya. Ini memang yakin dia melakukan perbuatan zina. Al-amatu, budak wanita. Falyajlidha al-hadda, maka cambuklah dia sebagai hukuman had. Cambuklah dia sebagai hukuman had. Hukuman had, yaitu hukuman yang dilakukan karena perbuatan tertentu, di antaranya berzina. Kalau seorang yang merdeka berzina, bukan budak, dan dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Kalau telah menikah, maka dia dihukum rajam. Ini hukum yang syar'i yang ada di dalam kitabullah. Hukum yang berlaku, lafadznya dihapus. Namun jika yang berzina itu adalah al-amatu, seorang budak, maka hukumannya adalah separuh dari orang merdeka. Dia dicambuk 50 kali. Wala yufarrid 'alaiha, dan janganlah mengolok-olok dirinya. Ini syahidnya. Dan janganlah dia mengolok-olok budak wanita yang berzina tadi. Thumma in zanati tsaniyata falyajlidha al-hadda. Kemudian jika setelah diberi hukum had, dia melakukannya lagi untuk yang kedua kalinya, maka cambuklah sebagai hukuman had, dan jangan diolok-olok, jangan dijelek-jelekkan. Perhatikan para ikhwah, tingkatannya sampai seperti ini, padahal dia telah melakukan perbuatan yang keji. Namun Nabi SAW mengatakan kalau dia sudah dihukum had, jangan diolok-olok. Thumma in zalati thalitha, kemudian jika dia berbuat lagi untuk yang ketiga kalinya, falyabi'ha, maka juallah budak tadi, walau bihablin min sya'rin, walaupun dengan harga seutas tali dari rambut, walaupun dengan harga yang sangat murah, maksudnya seperti itu. Maka juallah dia walau bihablin, walaupun dengan seharga habl, tali min sya'rin yang terbuat dari rambut. Ini sangat murah, jual aja budak itu. Para ulama menjelaskan dijual dengan menjelaskan kepada orang yang akan membelinya tentang akhlak yang jelek tersebut. Dijual dengan harga yang murah, walaupun ditukar dengan seutas tali yang terbuat dari rambut. Nabi SAW memerintahkan untuk menjualnya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syahid dari hadis ini, inti dari hadis ini yang diinginkan oleh penulis adalah apabila seseorang yang melakukan perbuatan maksiat dan dia telah dihukum, diberi hukumannya di dunia, maka kita tidak boleh mencela dan menghinakannya. Dia sudah diberi hukumannya, maka kita tidak boleh mencela dan menghinakannya. Karena hukuman itu adalah sebagai balasan dari perbuatannya. Sehingga sudah selesai permasalahannya, tidak boleh dihina, tidak boleh dicela. Ini bagian dari akhlak dan adab seorang muslim, tidak boleh menyebarkan aib orang lain, aurat orang lain tanpa adanya kebutuhan yang darurat. Dan sudah kita ketahui bahwa lisan seorang muslim itu bukanlah tukang laknat, bukan tukang cela. Laisal mu'minu bita'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang muslim bukanlah tukang melaknat, tukang cela, berkata dan berbuat keji, berkata dan berbuat kotor. Sehingga tidak digunakan lisannya untuk mencela orang yang berbuat maksiat. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab ini. Wa anhu qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syatiba khamran. Juga dari Abu Hurairah, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Utiyan nabiyyu bi rajulin qad syariba khamran, dahulu pernah dihadapkan kepada Nabi seseorang yang minum khamr. Ada seorang minum khamr, kemudian dia dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau berkata, idribuhu. Kemudian beliau berkata, idribuhu, pukullah dia. Para sahabat yang hadir ketika itu suruh memukulinya. Abu Hurairah berkata, "Faminad daribu biyadihi." Di antara kami ada yang memukulnya dengan tangan. "Wadharibu bina'lihi." Ada juga yang memukulnya dengan sandalnya. Pukul dengan tangan sebagiannya. Namun bukan hadis yang dijadikan sebagai alasan. Kebiasaan ini dilakukan oleh sebagian orang menghajar orang yang berbuat maksiat, karena ini sudah izin dari waliul amr, penguasa ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa daribu bi thaubihi, sebagian memukul dengan bajunya, sabet sama bajunya. Falamma sarafa, ketika telah selesai, sudah selesai hukumannya, sudah dipukul. Qala ba'dul qaumi, sebagian orang berkata, sudah dipukul, sudah diperintahkan Rasul untuk dipukul, ada yang pukul pakai tangan, pakai sandalnya, pakai bajunya. Apa yang dia dapatkanlah untuk mukul dia, dipukul. Qala ba'dul qaumi, sebagian orang yang hadir ketika itu berkata, ahzakallah, berkata kepada orang yang melakukan maksiat tadi, ahzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Semoga Allah menghinakanmu. Mungkin karena emosi dan ghirah dia terhadap syariat Allah yang dilanggar. cemburunya dia terhadap syariat Allah yang dilanggar, marah ketika ada orang yang berbuat maksiat, didoakan orang itu dengan kehinaan, semoga Allah menghinakanmu. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu hakadha, jangan kau berkata demikian, janganlah engkau atau kalian berkata demikian. La tu'inu alaihi syaitan, janganlah kalian membantu syaitan untuk menghinakannya. Janganlah kalian membantu syaitan untuk menghinakannya. Karena yang ingin seorang mukmin itu menjadi hina adalah syaitan. Jangan kita membantu syaitan untuk mendoakan kehinaan atas dirinya. Jangan kita mewakili syaitan untuk mendoakan kehinaan atas dirinya. Karena itu memang tugasnya syaitan, dia ingin seorang muslim, seorang mukmin hina, tercela. Namun kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, jangan membantu syaitan untuk menghinakan saudara kita. Ketika dia sudah dihukum, maka tidak boleh bagi kita untuk menghinakannya. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fi hadza dalilun ala anna al-insana idza fa'ala dhanban wa uqiba 'alayhi fid dunya fa innahu la yanbaghi lana an nad'uwa 'alayhi bil khizyi wal 'ar." Di dalam hadis ini terdapat dalil, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya seseorang apabila telah melakukan suatu dosa dan dia sudah mendapatkan hukumannya, maka tidak sepantasnya untuk didoakan dengan kejelekan dan kehinaan, karena dia sudah dihukum. Dia berbuat dosa dan sudah mendapatkan hukumannya, tidak boleh lagi didoakan dengan kehinaan. Lihat bagaimana para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, adab mulia, adab yang indah. Karena bisa jadi seandainya dihinakan, dia dicela, maka akan menjadi-jadi, akan timbul dendam di dalam hatinya yang barangkali akan menjerumuskan dia kepada perbuatan maksiat yang lebih parah, yang lebih besar lagi, dan akan semakin menjauhkan dia dari Islam, menganggap Islam adalah agama yang penuh dengan kekerasan, hukuman, penghinaan, tidak ada rahmat yang didapatkan di dalam agama yang mulia ini. Bal nas'alullaha lahul hidayah, namun yang sepantasnya kita lakukan adalah kita doakan dia dapat hidayah, dan kita doakan dia dengan ampunan. Daripada kita mendoakan kejelekan atas dia, semoga Allah melaknatmu, menghinakanmu, dan lain sebagainya. Daripada kita mendoakan kejelekan, lebih baik kita mendoakan hidayah dan ampunan bagi dia. Karena seandainya doa kejelekan itu dikabulkan oleh Allah, maka yang akan menjadi hina adalah saudara kita. Yang akan menjadi jelek adalah saudara kita sendiri. Sehingga lebih baik jika kita doakan dia dengan ampunan dan hidayah. Semoga Allah mengembalikanmu kepada jalan yang benar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Semoga kita selamatkan dari maksiat dan lain sebagainya. Seandainya dikabulkan, maka yang menjadi baik adalah saudara kita sendiri. Yang mendapat ampunan, saudara kita sendiri. Yang mendapat hidayah, saudara kita sendiri. Sehingga para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin berdoa, maka doakanlah kebaikan. Jangan hanya menuruti emosi syaitan ketika melihat orang melakukan maksiat, kemudian kita ucapkan ucapan sumpah serapah kepada dirinya, doa-doa kejelekan. Maka yang seperti ini tidak pantas terucap dari lisan seorang muslim. Nah, inilah warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, yang ke-28 tentang menutupi aib seorang muslim dan tidak menyebarkannya, mengumbarnya, kecuali karena kebutuhan yang darurat yang diperbolehkan di dalam Islam, dan tolok ukurnya juga syariat kita, bukan hawa nafsu dan emosi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna darsuna, ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.